Tuhan, umat muslim berkumpul sore ini karena anugerah-Mu. Ya Tuhan, pakailah hamba-Mu semua bicara tentang isi hati-Mu. Apa aku bicarakan menjadi isi hati-Mu Tuhan. Berikan kekuatan bagi firman ini untuk masuk dalam hati kami, supaya hati kami gerak untuk melakukan kehendak-Mu. Kami serahkan firman kepada-Mu dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Terima kasih semua gereja ini untuk kesetiaan dan kepercayaan saya cuma datang ulang-ulang semua beritara dan beritakan firman Tuhan bagi semua. Shalom semuanya. Shalom. Ya, sore ini nama saya sudah di situ dan judul Disciple of Christ, judul khotbah hari ini Disciple of Christ or Murid Kristus, murid Kristus. Iya, saya lanjut. Oke, apakah Anda seorang murid atau anggota gereja? Tanya pada diri, aku adalah murid atau anggota gereja. Sifatnya apa? Apa? Kalau murid itu dia melakukan apa dia dengarkan dari firman Tuhan. Hidup dia jalan seperti kehendak Tuhan. Tapi anggota gereja, ini gerejaku. Kalau dia datang dua orang atau tiga orang, enggak ada jemaatnya. Gereja mana? GBI atau Tiberias, karena ada bondong-bondong mereka. Mereka cari untungan diri, cari tekanan diri. Dia enggak cari Tuhan. Hatinya bukan untuk Tuhan. Hati untuk datang gereja. Bernamanya gereja. Dia bergereja dan bernama. Makanya mereka kumpul untuk datang dengarkan dan panasi kursi pulang rumah, lupakan semua. Makanya tanya pada diri, aku adalah murid atau anggota gereja? Namanya sudah ditata, sudah dibaptis, sudah semua nikah, semua lengkap. Tapi bukan murid. Itu anggota gereja. Mungkin kita bisa punya 500 orang, tapi hanya satu murid dalam 500 itu. Mereka datang ke gereja. Maka orang itu, dia datang gereja, apa dia cari di gereja? Dia cari untungan diri. Kalau dia datang, enggak ada selamatnya, dia pulang. Gereja itu enggak peduli orang datang ke gerejanya. Alasannya banyak, dia punya alasan banyak-banyak. Yang komplainnya banyak. Orang yang komplain di gereja bukan murid. Maaf. Gereja ini hari ini enggak ada orang. Uangnya kucing, lampunya enggak bayar. Itulah bukan anggota, bukan murid. Itu anggota gereja. Komplainnya, pendetanya jelek, pendetanya pendek, pendetanya pembangunan yang enggak sesuai, itu murid, bukan murid, anggota gereja. Begitu, tanya pada diri, saya datang di gereja ini untuk apa? Motivasi kamu apa? Itu lewat motivasi kamu, kamu bisa tanya, bisa jawab pertanyaan ini. Kalau saya murid atau anggota gereja, itu motivasi kamu. Mungkin saya ajar kamu datang gereja, karena saya di gereja ini, kamu ikut saya datang gereja, tapi enggak ada motivasinya, hanya untuk ikut. Atau kalau saya enggak datang, mungkin pendeta telepon, kenapa enggak datang gereja? Supaya saya bisa, enggak bisa absen, saya datang diri. Ada orang datang tuh karena dia mau ikut tamannya, datang gereja. Ada orang datang karena dia mau datang tuh makan juga. Begitu, banyak mereka punya motivasi beda-beda. Motivasi ini, kalau bukan untuk cari Tuhan, itu anggota gereja. Kalau saya datang di sini untuk Tuhan, walaupun apa terjadi, saya tetap. Karena bukan pendeta saya datang tuh, bukan Jumat saya datang itu, saya datang untuk hanya Tuhan. Kalau saya datang untuk hanya Tuhan, saya murid Yesus Tuhan. Karena saya ikut siapa? Karena itu. Oke. Disciple adalah pengikut atau murid Kristus. Itu dia nama pengikut atau Kristus atau murid Kristus. Silakan jelaskan ini supaya kita bisa lebih tahu apa itu. Begitu. Saya jelaskan. Saya bilang kalau saya ada satu lengkap, satu dua oke. Jalan kita. Saya ikut ya. Saya ikut pak ya. Tunggu satu. Nomor satu lengkap satu dua. Ikut saya. Satu. Satu. Jalan ya. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Saya ikut enggak? Saya akan ikut enggak? Kenapa saya enggak ikut? Karena kalau dia jalan satu, saya ikut. Saya berikut. Kalau saya putra, bukan begitu lagi kan? Itunya pengikut Yesus. Yesus satu, dia satu. Dua, dia dua. Tiga, dia dua. Kalau Yesus dua, dia belakang. Itu bukan pengikut. Begitu. Pengikut Kristus adalah yang langkah sama Kristus. Kalau kita langkah kita sama Kristus, itu pengikut. Kita mau ke mall. Kita naik mobil. Beda-beda. Orang pergi ke Bekasi. Bisa sampai tujuan? Nggak bisa. Satu orang pergi mall, satu pergi Bekasi. Nggak bisa sampai tujuan, karena bukan pengikut. Orang sudah pengikut, ikut lain. Ini pengikut lain. Tujuan mereka nggak bisa sampai satu tujuan. Begitu. Kalau kita murid, kalau kita disciple, itu kita ikut Kristus. Kita pengikut. Apa Tuhan Yesus lakukan, kita lakukan. Supaya kita sampai satu tujuan. Kenapa itu saya bilang jalan? Kalau saya ikut, kita harus sampai tujuan, kan? Tapi saya sudah mundur. Saya sendiri sampai tujuan, tapi saya belum sampai. Saya belakang. Begitu hidup kita. Kalau hidup kita tidak sama Kristus, kita tidak sampai tujuan Kristus. Maka yang harus kita jadi pengikut Kristus supaya kita sampai tujuan. Kita baca dari Matius 4 ayat 19 ini. Yesus berkata kepada mereka, marilah, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Itu siapa bisa jala manusia di sini? Enggak ada. Itu kalau kita ikut Yesus. Orang penjala ikan, kalau dia ikut Yesus, dia berubah menjadi penjala manusia. Kalau kita anak murid sekolah, kita masuk sekolah, sebagai kita masuk sekolah, kita enggak tahu apa-apa. Kalau kita jalan seperti dokter, lalu lulus, kita jadi dokter. Kenapa? Karena kita pengikut ajaran sekolah sebagai dokter. Makanya akhirnya kita jadi dokter. Kalau kita ikut Yesus, kita jadi seperti Yesus. Kalau kita enggak ikut Yesus, kita beda. Ada pendeta saya di Malaysia, dia doktor. Dia punya murid, dia sekolah, dia dosen di, dia profesor di Universitas Medis di Malaysia juga. Ada satu anak sekolahnya, dia bawa tuh makasih mereka itu issues, itu orang itu pakai ini, segini. Dia mau pakai issues segini, bisa gak? Orang yang mati, harus dimati, issues kayak gini, kan? Tapi dia marah pakai pasang kayak gini. Dia marah sama dia. Karena dia belum tahu. Dia belum tahu. Karena dia belum belajar. Dia belum belajar. Kalau kita enggak ikut Yesus sesuai, kita masih manusia biasa. Kalau kita ikut Yesus, harus kita jadi berubah. Okay, berubah kita dari pengikut Yesus. Orang yang pengikut Yesus enggak tahu hidup Yesus, enggak tahu acara Yesus. Semua dia lakukan adalah hidup peribadi, hidup sifat manusia lama. Begitu, makanya orang pengikut Yesus hidupnya harus diubah. Kalau hidup kita belum berubah, kita masih di anggota gereja. Anggota gereja datang hanya untuk cari masalah, pulang gosip-gosip. Iya, gereja ini khasnya enggak enak, enggak banyak jemaatnya, enggak ada jemaat. Gini, kalau kamu datang di sini untuk beribadah, ada kursi yang kosong. Usahakan untuk penuh itu. Pergi ke Alamanda, begini. Alamanda, itu Pak Kristen, ya, mari kita pergi gereja. Itu enggak, saya mau makan, kita makan dulu, nanti kita makan bersama-sama. Itu gereja. Berapa? 4 kursi ini saya bisa isi besok minggu depan. Itunya bukan untuk datang untuk dengarkan untuk maaf gosip, enggak ada orangnya, enggak ada gerejanya, gerejanya enggak ada orang. Itu bukan bukan murid Kristus, itu anggota gereja. Makanya kalau dia marah di sini, dia pergi GBI Citra GR yang keluar ke Prakasi gereja. Dari sini dia pergi ke Prakasi untuk gereja. Ada banyak orang pergi ke Kuningan untuk gereja, ada yang pergi ke Tangerang untuk gereja. Karena dia marah sama gerejanya di sini, dia nggak mau lagi dia cari gereja jauh-jauh itu. Begitu, ini anggota gereja, bukan murid Yesus. Kalau kita murid Yesus, kita ikut Yesus supaya sampai yang kita sampai tujuan kita. Begitu. Dan jika kamu adalah murid sejati, kamu adalah umatnya terpilih dan imamnya rajani, bangsanya kudus, umat kesayangan Tuhan. Kalau kamu itu 1 Petrus 2:29 itu, kalau kamu sudah jadilah murid, itulah apa kamu punya, itu mobil, rumah, sopir, kekayaan itu kekayaan rohani, bukan ke material. Kalau kamu sudah jadi murid Kristus, ada umat yang terpilih. Umat yang terpilih. Tadi ada presiden yang terpilih, kan? Sudah jadi presiden. Kamu jadi umat imamnya rajani. Tuhan bisa khotbah, bisa berdoa, Tuhan jawab. Karena Tuhan sudah kesayangan Tuhan. Tuhan sayang kamu. Karena kamu murid Yesus. Kalau kamu murid sejati, Tuhan sayang kamu. Kalau Tuhan sayang kamu, sebelum doa, dia sudah jawab. Papa, semua orang punya papa, anaknya nangis, kalau anaknya sayangnya nangis, dia bisa takut ya. Dia sayangnya, kenapa nangis? Ice cream. Lanjut, ice cream. Karena itu kesayangnya. Kalau kita nangis untuk Tuhan, Tuhan jawab, langsung jawab. Sakit, oh Tuhan sakit, refleksis, langsung sembuh. Karena kamu murid Kristus. Kalau kamu orang gereja, nangis sampai besok, Tuhan gak jawab. Karena Tuhan jauh dari kamu. Itu makanya untuk apa? Untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Tuhan pakai kamu untuk memberitakan perbuatan yang besar. Begitu, supaya kamu bisa disaksi. Ada yang pernah saksi? Semua orang tuju pada makanannya adalah saksinya. Tapi hari ini, kalau kita jadi murid, harus dibanyak kesaksi. Amin. Makanya harus kita jadi murid Kristus. Kalau kita jadi murid Kristus, kita harus punya banyak kesaksian. Karena Tuhan panggil kita untuk mau melakukan perbuatan yang besar untuk Dia. Perbuatan yang besar untuk Dia. Tapi kalau kita enggak ikut Yesus, perbuatan enggak bisa melakukan perbuatan apapun. Iblis ganggu sama kita terus. Kita diikat oleh Iblis. Kita kerja sama Iblis. Jalan sama Iblis. Makan sama Iblis. Semua kita lakukan untuk Iblis. Bukan untuk Tuhan. Kalau kita sudah jadi murid, Tuhan sayang kita. Kita bisa jalankan semua dengan Tuhan. Begitu. Tuhan bisa pakai kita untuk mau lakukan yang terbesar. Begitu. Tapi kalau kita mau jadi murid Yesus, ada harganya. Harganya apa? Kalau kita mau jadi murid Yesus, ada harganya. Bukan gratis, bukan bebas, bukan gratis. Harus kita punya harga untuk bayar. Itu kita dapat dari Lukas 14 ayat 25 sampai 33. Saya lengkap di sini. Membenci ayah dan ibu, istri dan anaknya, saudara laki-laki dan perempuan, dan bahkan nyawanya sendiri. Kalau kita mau jadi murid, Lukas 14 25 sampai 33, Yesus bilang, orang mau ikut saya harus membenci ayahnya, ibunya, anaknya, cucunya, matanya, dirinya sendiri. Kalau itu nggak bisa jadi murid, nggak bisa jadi. Kalau itu, kalau kita nggak sudah siapkan hati kita untuk melakukan demikian, kita masih di anggota gereja. Karena semua ini adalah colekan Iblis untuk mau buat kegodaan. Kalau kita enggak perhatikan atas keluarga, keluarga kita, istri, semua anak dan menantu dan papa, harus kita ikut mereka, lupakan Kristus. Semua kita lakukan, Tuhan tahu, maka Yesus tahu. Jadi kita bisa melawan Tuhan. Jadi saya lihat ini, bahkan nyawanya mereka sendiri, benci dirimu, menyesalkan dirimu. Itu orang suka makan pagi, siang dan sore, tapi ada orang yang makan satu jam lagi. Kalau ini enak, enggak enak, pergi ke ini. Itu hawa nafsu. Kita hidup, kita makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Orang yang hidup untuk makan itu orang hawa nafsu. Dia belum menyesalkan dirinya masih dikontrol. Dia harus kita kontrol diri supaya kita menjadi murid Yesus. Kalau kita suka makan enak-enak, bukan enak-enak, kita masih hidup dalam hawa nafsu. Begitu. Maka orang dia sudah makan pagi, siang, sore, makan lagi. Oh, kita mau pergi sana. Ada banyak orang cari makanan dari sini ke Bogor untuk makan, karena makannya enak. Itu hawa nafsu, Bapak Ibu. Kita belum menyaksikan diri. Harus kita dikontrol diri juga. Kita jalan dengan dosa-dosa. Dan itu mau bawa kita itu dalam dosa. Makanya kita bilang, kalau kita enggak belum membenci dirimu, nyamanmu, belum jadi murid, masih di anggota gereja, belum siap, begitu. Dan kedua, pikulah salibmu dan ikut Kristus. Kita semua punya salib beda-beda. Semua punya salib beda-beda. Ada yang salibnya belum punya anak. Ada salibnya belum punya kerja. Ada salibnya utangnya banyak. Anak salib yang sakit, semua ini itu salib kita bawa semua kepada Yesus. Kalau kita mau jadi murid benar, kita bawa salib kita untuk ikut Yesus. Karena kalau susah, enggak kita belajar lagi. Pergi sini, pergi sana, pergi sana, cari solusi. Mungkin dia enggak punya kerja, mereka dia cari kerja. Mereka bilang kalau komitmen ke agama ini bisa dapat kerja, dia masuk karena dia bukan pengikut Kristus. Semua itu salib kita bisa ikut sampai kita sampai tujuan. Kalau itu sudah mudah nyebrang, itu bukan murid Kristus, bukan anak Tuhan. Karena anak Tuhan ikut suara Tuhan. Begitu. Makanya itu pikulah salibmu dan ikut Kristus. Salib mudah gak? Berat gak? Salib berat gak? Berat. Betul berat. Ini Yesus gak bisa sanggup Sion angkat namanya kan? Ya tolong dia. Karena Yesus sudah capek. Dia gak bisa lagi. Ada orang yang bantu dia, bawa dia salib itu sampai tujuannya. Begitu. Siapa dia? Makanya kalau kita punya salib, kita berdoa, Tuhan kirim Simeonnya untuk mau bantuan kita. Ya, kita doa supaya Tuhan kirim pertolongan Simeon untuk mau angkat salib kita. Kalau enggak itu, salib kita menyerah. Dan yang tiga, serahkanlah semuanya kamu miliki. Serahkan semua kamu miliki. Orang kaya datang kepada Yesus, Tuhan, apa saya lakukan untuk masuk kerajaan surga? Ya, semua perintah Tuhan saya sudah dari awal, saya kecil, semua lengkap. Oke, satu hal lagi, jual hatamu, datang ikut aku. Mereka bilang, enggak boleh. Jet pribadi saya cuaca, rumah saya dijual, itu enggak bisa, itu. Dan pulang, Yesus bilang, orang kaya sulit untuk masuk gereja. Mereka bilang, oh kalau saya kaya, mereka takut untuk kaya, bukan kaya yang Yesus enggak bicara itu. Motivasinya, hatinya. Kalau hati kita punya hanya televisi. Kita pegang televisi ini sebagai nggak bisa habis, nggak bisa hilang. Kita sayang itu sama orang kaya. Yesus bilang, serahkanlah semuanya kamu miliki. Surrender all. Mungkin jalan ada orang nggak punya sepatu, kasih dia sepatu. Itu surrender. Kalau saya nggak usah, saya itu hanya satu kalau kasih sepatu ini, itu belum saatnya surrender. Surrenderkan semua. Karena semua kita punya di gadinya sini. Kalau saya minta mobil, orang nggak mau. Kalau dia bangun di depan, boleh enggak? Saya hanya mobil saya enggak boleh lepas. Bisa enggak? Lari! Lepas mobilnya. Makanya sesungguhnya punya hidup untuk mamanya serahkan semua kamu punya. Walaupun hatimu, walaupun anakmu, sirimu, itu semua kamu punya. Punya pikiran untuk, bukan saya punya, itu di tangan Tuhan. Tuhan bukan. Serahkan semua untuk kerajaan Tuhan. Mungkin kamu datang di sini, nggak ada listrik ini, belum bayar 2 bulan, 3 bulan, mereka putus. Kamu bisa pinjam uang dari bank untuk bayar. Itu harga yang besar. Jangan tunggu waktu pendek dari bank untuk pinjam sini, untuk bayar. Karena itu kita serahkan hidup kita, kita jalankan firman Tuhan, kita jalankan harta Tuhan. Berarti mereka datang kerja Tuhan yang tutup dan pulang, nggak bisa tanggung. dalam gereja itu enggak bisa lihat masalah di gereja itu. Bagaimana saya bisa tanggung masalah ini? Itu kita pegang itu orang sebagai orang kaya. Tapi kita tahu saya bukan orang kaya, saya orang miskin. Kalau orang miskin ini pikirannya sama, pikiran orang kaya ini sama. Semua dia pegang kuat, enggak bisa kasih orang lain. Enggak bisa lepaskan. Kalau utang sama dia, dia mau bunuh diri, mau pegang apapun, dia lakukan apapun untuk mau pergi ke penjara, pergi ini, mau masuk ke penjara untuk mau dapat itu. Semua ini orang kaya lakukan demikian. Kalau kita miskin, lakukan demikian, kita sebagai orang kaya, kita sudah dihukum oleh sebab-sebab itu. Makanya Yesus bilang, kalau kita mau jadi murid, inilah kuncinya. Serahkan semua perbuatan, semua kamu punya kepadanya. Karena semua kita punya itu kunci kegodaan kita. Itu kunci kegodaan kita. Waktu ada itu di Amerika ada gempa bumi itu kulon. Aku sudah keluar, tapi ingat emasnya pulang cuma bilang bahasa dia hancur. Begitu banyak mereka seperti itu. Kata seorang murid ada tiga kata orang murid kesetiaan, harus kesetiaan. Jam 5, jam 4, jam 7, jam 7 itu setia orang murid. Orang prajurit kalau mereka jalan ada nyambut jalan belakang? Enggak ada. Semua satu kaki sama itu kesetiaan. Janganlah kesetiaan di rumah tanggamu, komitmen terhadap ajaran Kristus, komitmen untuk belajar, untuk mendapat apa kamu dapat dalam firman Tuhan dan mengikuti perintah-perintah Yesus. Itu komitmenmu untuk mengikuti. Saya sudah jadi murid Kristus, enggak bisa melawan belakang. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No going back, no turning back. House, terus. Jangan lihat belakang. Terus itu kesetiaan sampai akhirnya. Begitu. Yang kedua, kasih. Berita terutama kasih ialah satu sama lain. Itu kasih. Berita kasih untuk orang lain. Dan ketiga, pelayanan. Yesus, teladan Yesus dalam membasuki kaki para murid. Pelayanan. Apa kamu lakukan di gereja ini bukan sia-sia. Amin. Semua kita lakukan untuk Tuhan bukan sia-sia. Kalau kita datang untuk mau bersih tempat ini, bukan sia-sia. Saya lihat banyak mereka yang kecuali orang pendeta. Banyak orang datang gereja hanya cari PK. Kalau dengan dia di gereja ini, dia lihat gereja ini berapa PK-nya 200. Ada gereja besar. Panggil dia untuk mahal 2 juta. Langsung di sana. Dia bilang gak ada waktu. Karena motivasinya adalah amplop. Itu pelayanannya adalah untuk God-nya, bukan untuk Tuhan. Begitu. Kalau kita datang gereja ini, kita main gitar, kita main keyboard, kita WL. Jangan berharap gereja yang bisa kasih apa-apa. Kalau kita harapkan kasih, kalau tidak kasih, kita sedih hati kita. Semua kita lakukan jadilah sia-sia. Begitu. Kalau kita lakukan demikian dalam hati kita, kita penyumpah besar dalam sorga. Begini, Yesus bilang, kalau kita mau pesta, Yesus bilang dari Alkitab, kalau kita mau pesta, dia bilang apa? Jangan panggil taman, atau keluargamu. Cari orang miskin, yang bisa balas. Mereka datang makan kenyang. Terima kasih pulang. Upah kamu Kalau kamu bawa orang bisa kasih tumpangan, udah selesai, enggak ada di sorga. Kalau kita main cipta, bayar, saya kota, bayar. Saya enggak berharap upah dari sorga. Hanya itu, envelope-nya sudah cukup. Apa kita lakukan dari gereja ini, jangan berharap untuk ini, untuk itu. Karena kita harapan itu, kita enggak bisa pelayan ikhlas itu yang pelayan punya upah dari sorga. Tapi pelayan sudah bayar itu gaji, itu pekerja dan gaji begitu. Makanya kalau kita jadi murid Yesus, dimanapun kamu pergi, carilah pekerja yang tidak bayar gratis. Kalau bisa berikan apapun gratis, itu bisa jadilah yang benar begitu. Jangan carilah untungan dalam gereja. Gereja enggak punya uang, enggak ada uang di gereja. Kalau mau cari uang, pergi kerja di company, perusahaan, bukan dalam gereja. Kalau makanan, bukan dalam gereja. Kalau kita dapat makanan walaupun sedikit, terima kasih. Jangan kontrak hatimu, oh kenapa makan ini enggak cukup, saya enggak makan, saya datang untuk makan tapi enggak ada makan. Itu semua ini bawa kita untuk menjauhkan dari Kristus. Itu bawa kita sebagai orang gereja. Jangan jaga orang gereja. Hari ini putus hatimu untuk menjadi dari orang gereja. Bilang sama saya mau jadi murid Yesus. Enggak mau lagi untuk orang gereja. Amin. Tujuan murid Kristus, transformasi. Tujuan kita untuk datang gereja untuk transformasi. Orang pergi sekolah SD, 1 tahun SD, 2 tahun SD, 3 tahun SD, apa belum maju. Makanya kalau kita datang gereja hari ini, minggu depan kita lebih, itu transformasi. Apa kita dengarkan hari ini, kita belajar supaya itu masuk dalam hati kita. Kalau sudah masuk hati kita, itu setelah masuk, kita sudah langkah satu. Besok lagi kita belajar, kita lakukan, itu masuk dua. Dari situ kita ada transformasi. Karena transformasi ini, itu lewat firman Tuhan. Kita tidak tahu siapa tangguh, siapa tabur jagung, dia lihat jagung itu bertumbuh. Adakah? Kalau kita tabur jagung, kita tunggu 2 jam, 3 jam, sudah bertumbuh. Bisakah? Kenapa kita tidur, bangun adalah kecil, tidur, bangun adalah itu 1 minggu, 2 minggu sudah bertumbuh, 3 minggu. Sama kita dengarkan, apa kita dengar itu bertumbuh dalam hati kita. Tapi kenapa ini enggak jadi buah dalam hidup kita? Karena kita enggak dengarkannya benar. Kalau kita dengar, kita perlu untuk mengulang-ulang lagi. Kita sudah menerima firman itu sudah masuk dalam hati kita, itu bisa berguna dan bisa bermanfaat. Dan itu berjalan dalam hidup kami supaya kami bisa berubah. Itu transformasinya. Tapi kalau kita dengar aja, pulang aja, besok dengar aja, bangun aja, itu gak bisa. Kalau kita sudah punya banyak firman Tuhan dalam hidup kita, kita bisa berbuah dan berlimpah. Kenapa kita dengarkan hari ini? Kita lakukan sebagai anak sekolah dari SD sampai SMA sampai S2, S1, S2, dia bisa jadi dokter. Oleh dia dengarkan, dia bisa jadi engineer, akuntan, dosen. Oleh dia dengar. Kalau semua dia lupa, bisa enggak? Enggak bisa. Karena dari situ dia bisa dengarkan, jalankan hidupnya sampai hidupnya bertumbuh. Kalau kita enggak perhatikan apa kita dengarkan, kita enggak jadi murid, kita masih di anggota gereja. Karena dalam hidup kita enggak ada apa bisa bertumbuh. Apa kita sudah tabur untuk bertumbuh? Itu sore ini, apa sih yang tabur dalam hatimu? Harus lawatkan itu, Tuhan bertumbuh. Supaya kamu bisa berbuang dan berlimpah. Dan misi. Misinya adalah untuk bagikan untuk orang lain. Jadilah seluruh bangsa. Jadilah pahlawan Indonesia. Jadilah berapa orang? Semua orang. Berapa orang di Indonesia, di Galinia sini? Berapa orang? 10.000 lebih. Berapa orang kita sudah jadi murid? Berapa kita sudah jadi rumus? Siapa? Roni? Apa Roni? Berapa? Oke, saya sudah jadi murid. Saya sudah bawa orang yang sudah jadi murid. Siapa? Gak ada. Berarti harus kita besok, minggu depan bawa satu murid. Jadilah satu orang murid. Itu misimu. Kalau kamu sudah punya firman Tuhan dalam hidupmu, bawa firman Tuhan untuk menjadi murid, supaya kamu menjadi jadi murid Kristus. Murid Kristus sudah belajar dari Kristus, melakukan sama Kristus, sudah dapat apa tuh Yesus dapat. Kalau kita jadi murid, enggak ada praktikannya, itu belum harus praktik. Pergi food court, ya? Kalau setelah ini pergi food court, jadilah satu orang murid. Bawa ke sini minggu depan. Pas ya, nanti tulis cepat. Kasih saya berapa orang bawa murid, ya? Ya, begitu. Itu misimu. Supaya saya tahu inilah murid Kristus, bukan anggota gereja. Dan karena murid sejati Kristus. Maaf ya, sedikit lagi saya. Murid sejati Kristus. Satu, mengasihi Tuhan lebih dari segala apapun. Tuhan nambah satu, nambah Matius 6 ayat 33. Apa? Itu 6 3 apa ya? Apa? Kuat. Carilah dahulu apa? Kerja. Nomor satu apa? Kerajaan Tuhan. Kan? Makanya mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Lebih segalanya. Kalau kita enggak mengasihi Tuhan lebih segalanya, kita pilih yang mana lebih dari Tuhan. Begitu. Banyak mereka susah. Kenapa itu? Karena mereka lebih harta dunia. Karena harta dunia ini hancur. Itu untuk hancur. Kalau kita pegang yang bisa hancur, kalau hancur kita enggak punya apa-apa. Kalau kita punya Tuhan, kita lebih tinggi. Kalau kita cari harta dunia lebih, kita kosong Tuhan, itu sia-sia. Orang kerja sampai enggak tidur, enggak tidur, kerja suruh keras, uangnya banyak, lalu jatuh stres, bukan mati, jatuh sakit, bawa rumah sakit, jual harta semua untuk mau hidup lagi. Apa? Bodoh. Enggak tidur karena dia mau dapat uang. Kalau kita nggak tidur, kita kurang hidup kita. Tahu nggak? Kalau nggak tidur enak, itu penting hidup kita. Itu asal dari asal keadaan, asal ke disingkat kepala. Banyak penyakit dari kurang tidur. Karena mereka mau dapat uang sini kerajaan pagi salam malam untuk kumpul uang, tapi kumpul uang itu jatuh sakit, semua dihajar semua untuk dapat itu keringkaran bisa sampai pinjam sini, pinjam sana, utangnya banyak karena dia kesakitan. Pikiran yang benar mengasihi Tuhan lebih dari segala sesuatu. Kalau kita mengasihi Tuhan, Tuhan atur hidup kita. Kita enggak kerja keras untuk banyak dan jadi orang kaya. Karena Tuhan ya di depan. Kalau Tuhan di depan, dia jalankan kita. Kalau kita di Tuhan di belakang, kita jalan sendiri. Mengasihi Tuhan kalau kamu mau jadi murid yang benar. Mengikut kehendak Tuhan setiap hari. Setiap hari. Kehendak Tuhan. Ini kehendak Tuhan. Banyak pilihan kita, setiap hari kita punya pilihan kan. Kalau kita sedang duduk, ada pilihan untuk mau duduk atau mau bangkit. Bagi saya bangun, ada pilihan untuk mau keluar atau mau tidur lagi. Pilihan ini mana yang untuk Tuhan dan yang duniawi. Kalau kita respect yang Tuhan, itu kita lakukan kehendak Tuhan setiap hari. Begitu, banyak orang menyesal diri karena dia pilih apa yang bilang itu enak. Kita berikan contoh. Waktu Tuhan mau binasaan Sodom dan Gomora, Abraham jalan, dia punya belakang Lot. Dia bilang, Lot, ini kita sudah banyak, kita sudah kaya supaya kita bisa nggak ada perotakan. Pilih, kalau kamu pilih kanan saya pilih kiri, kalau kamu pilih kiri saya pilih kanan. Kita bilang Lord, lu lihat Sodom dan Gomora indahnya, wow, ini indah. Dia pilih, oh iya Tuhan, ini lah saya pilih, ini saya pilih. Dia pilih lokal ini, Sodom dan Gomora. Lalu Tuhan panggil Abraham, sama hancur tempat itu, Sodom dan Gomora. Kenapa? Orang nyalihannya indah. Dia pilihnya indah. Seorang wanita mau cari lagi, ada yang indah, ada yang jelek. Dia pilihnya indah, lalu yang indah itu ada tapinya. Udah anak kawin, tapinya muncul. Apa lagi? Karena dia mau cari yang indah. Yang indah bukannya benar. Begitu, kalau kita mau lakukan kehendak Tuhan, carilah yang kehendak Tuhan, bukan yang indah. Kalau kita bangun Allah yang indah, wudhu ini yang indah, tapi bukan kehendak Tuhan, jangan. Ada masjid di belakangnya. Begitu, kalau kamu mau jadi murid yang sejati, harus mengikut kehendak Tuhan setiap hari. Jangan tidak Tuhan excuse hari ini, besok saya lakukan kehendakmu. Begitu, kita bisa ditangkap oleh iblis. Dan tunduk pada firman Tuhan. Tunduk pada firman Tuhan. Tuhan firman tidak bohong. Itu yang benar. Hidup yang dunia ini dijadikan oleh firman-Nya dan menerima penderitaan. Jangan kalau penderitaan ini, kalau dari firman Tuhan, kita harus tahan penderitaan. Itu kehendak Tuhan. Karena kita punya penderitaan sebagai anak Kristus. Jangan komplain. Ambil alih. Kuat hatimu. Tuhan menolong kamu. Yes. Tapi kalau kita ini kita lari dari penderitaan itu, kita jauh dari Tuhan, bukan kehendak Tuhan. Tuhan mau kalau kita mau menerima yang baik, ada yang buruk juga, harus kita dalam Tuhan. Dalam Tuhan kita lakukan semua. Jangan pilih dengan tidak bukan Tuhan yang hendak. Dan so kita saya cukup. Ya, ini yang terakhir. Sebagai murid harus tolak kebohongan masa lalu Anda. Ya, oh, itu salahanku, tidak salah kepada Tuhan. Tuhan tidak salah. Apa yang lalu sudah lalu, berlalu. Jangan pikiran yang berlalu. Oh, saya sudah hilang ini. Apa kita hilang, Tuhan bisa kembali. Amin. Makanya kita enggak pikiran yang berlalu. Kita bilang kita enggak pikiran yang berlalu. Kita pikiran yang depan. Itu yang hidupnya sehat. Kalau kita pikiran yang lalu, kita pati terus. Tapi enggak bisa kembali lagi. Waktu tidak akan kembali. Kalau waktu tidak akan kembali, apa yang lalu sudah lalu. Mungkin uang kamu hilang, HP kamu hilang, jangan pikiran yang lalu. Pikiran yang depan. Kalau yang lalu itu tidak bisa kembali. Kalau sudah kembali, itu bahwa kita khawatir. Kalau mau putus asa, pikiran yang lalu. Kalau mau tidak putus asa, jangan pikiran yang lalu. Kalau mau khawatir, pikiran yang lalu. Kalau mau enggak khawatir, jangan pikiran yang lalu. Yang lalu sudah lepas. Sudah lepas. Belajar untuk mau beraroma. Lupakan yang lalu. Belajar untuk lupakan yang baru, lalu. Ya, itulah inilah sudah inilah. Itulah sudah inilah. Sudah lalu, sudah lalu. Dengan pikiran itu, ada orang mungkin satu orang istrinya itu lahir perempuan itu berapa perempuan 4 atau 5, karena itu dia tinggalkan istrinya. Si orang itu enggak berguna istilah cewek-cewek itu. Saya enggak usah, dia lalu lahir dari rumahnya. Coba ini perawatan anaknya semua sukses. Dia makin balik lagi. Bisa enggak? Sudah lalu, yang lalu itu ada mungkin waktu dia keluar dari rumah, istrinya pikiran, oh, Suamiku. Kalau dia tinggal itu, dia gak bisa piara anak itu. Tapi dia lupa yang lalu. Jangan untuk mempiara anaknya dari sukses. Kalau dia tinggal untuk suamiku sudah lari, dia gak bisa lakukan apa-apa. Mungkin dia mati sebelum waktunya. Tapi dia lupa yang lalu. Istrinya sudah lari. Lari, bye-bye. Jalankan hidupnya. Begitu. Supaya anak yang sudah sukses begitu, karena dia fokus pada masa depan, jangan fokus masa lalu, fokus masa depan. Itu sifat orang murid Yesus. Orang gereja pikiran yang belakang, begitu nyalakan kembali pelayanmu, nyalakan kembali doa pagi. Siapa mau doa pagi besok? Angkat tanganmu. Mulai hari ini besok mulai untuk berdoa pagi. Amin. Itu mulai untuk bangkit, nyalakan kembali. Karena kamu murid Yesus kan, bukan anggota gereja lagi. Hari ini kamu bukan anggota gereja lagi, murid Kristus. Murid Kristus memulai besok pagi harus berdoa pagi. Amin. Amin. Yang kedua, jalan gudang untuk menyerah. Gudang apapun untuk menyerah, jangan menyerah. Saya ikut Yesus selama lamanya sampai mati. Saya ikut Yesus. Itu moto saya, tanda moto, itu moto kan, moto saya. Saya sudah percaya, sudah yakin sampai ikut Yesus sampai mati. Itu menyerah, bukan itu saya. Saya tidak menyerah lagi. Mungkin kamu mau menyerah, jangan menyerah lagi. Karena hari ini sudah kuat untuk mencari murid Kristus. So kuat untuk cari murid Kristus. Jangan menyerah. Istri saya salah lari, suami saya salah lari, anak saya salah lari. Jangan menyerah. Berdiri teguh. Imanmu teguh. Itu anak Tuhan, murid Kristus. Dan teguh salib Anda setiap hari. Bukan hari ini besok capek. Terus sampai itu. Dan perbaharui praktik rohani Anda. Perbaharui gereja jam berapa pagi dan sore datang. Ada kegiatan-kegiatan, ikutlah. Simpan waktu untuk mau ikut ajaran itu supaya kamu bisa nyala, supaya ibu bisa panggil dan kamu bisa jadi muridnya sejati. Kalau kita jadi muridnya sejati, kita sudah selesai. God bless you all. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kefirmanmu Tuhan, karena kau sediakan waktu ini untuk kami sudah dengarkan firmanmu. Pakailah firman ini Tuhan untuk menjadi kekuatan kami, supaya kami lebih jadi muridmu. Kami bisa lakukan semua kami lakukan oleh kekuatan baru, kekuatan dari Kau Tuhan. Mintakan kekuatan bagi kami lewat firman ini, supaya kami menjadi muridnya sejati. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin. Tuhan berkati semua. Coba diberi firman Tuhan pada malam hari ini. Katanya haleluya, terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini kita berbeda pulang sebagai murid Kristus. Haleluya.